kau panggil aku Daddy, iya kan? Dan kau panggil aku Mama, iya kan? Aku kau panggil Papa. Kau panggil aku Dinda. Kau panggil aku Kanda. Satu, dua, dan